kita tahu dalam bab fikih, perkhilafan ulama itu rahmat. Ya, saya ulang lagi, perkhilafan ulama itu rahmat. Contohnya ya ini, saya ulang lagi ya. Nomor 11 itu. Wasani asyar iku assalamu. Ya, terus di sini disebut wa aqalluhu iku assalamu alaikum, pakai al assalamu alaikum. Wal asahu ta kaul sing asah iku jawazu salamun alaikum. Olae nglafatno mu salamun alaikum. Terus kultu dewe Imam Nawawi al-Asah al-Mansus la yudzi'uhu wallahu a'lam. Jadi menurut Imam Rafi'i boleh salamun alaikum tidak pakai apa? Al. Itu juga diklaim sebagai al-Asah. Tapi menurut Imam Nawawi yang al-Asah harus assalamu alaikum, tidak boleh salamun alaikum. Terus wallahu a'lam wa annahu la tajibu niyatul khuruji. Jadi ketika Anda salam tidak harus niat keluar dari apa? Salat. Dengan kamu salam berarti otomatis keluar dari apa? Salat. Nah, ini menjadi problem menurut pemikiran banyak ulama, karena ketika masuk salat harus niat masuk salat. Karena ketika kita takbir kan bisa takbir demo. Ya kan? Kan macam-macam kan? Makanya untuk membedakan itu kan niat. Memang ini kata ulama, bukan kata saya. Sekedar melafatkan takbir ini kan demo ya takbir. Kamu kagum sesuatu juga takbir. Orang Indonesia itu kadang orang gak sholat pun bilang subhanallah. Memang sudah jadi bahasa nasional. Kalau kaget tuh bilang subhanallah. Saya punya kenalan Cina itu kalau punya uang ya mohon alhamdulillah. Tak tanya kok bilang alhamdulillah. Orang-orang Islam tuh kalau seneng bilang alhamdulillah. Yang ribet itu kubu sebelah, kalau orang NU mau la yasol itu mana tanya, Gus itu doa orang makan gitu. Kok bisa? Biasanya orang NU kalau makanan sudah keluar mau la yasol, ribet kan? Aduh repot itu. Jadi kadang-kadang wiridan itu sudah jadi bahasa nasional, jadi Cina orang enggak sholat tuh kalau punya uang ya bilang alhamdulillah. Kadang orang yang enggak sholat tanya, datang ke saya insya Allah. Ya ribet, makanya ulama itu berdebat, lafat-lafat seperti ini itu apakah wiridan apa adat. Nah, untuk membedakan adat dan yang lain maka dibutuhkan niat. Makanya Allahu Akbar harus niat untuk masuk sholat. Nah, normalnya salam juga harus niat keluar sholat, biar karena masuknya niat ya keluarnya harus niat. Itu menurut sebagian ulama. Tapi sebagian yang lain enggak lah, kalau selesai enggak perlu niat. Tapi tadi sebetulnya ada problem, jangan-jangan salam ini salam adat. Kebetulan ada temannya masuk terus bilang assalamualaikum, nanti temannya jawab waalaikumsalam. Itu ada kisah nyata. Ini memang naif betul ini. Ada orang alim sholat. Nah, ketika ada yang mau lewat itu kan dihadangi begini ya. Jadi dihadang gini ya, itu bibitin. Yang lewat itu karena saking enggak pernah ngaji malah tidak salaman. Kagetnya bukan main itu. Ada orang sholat, ada orang mau lewat. Kan kesunatannya dihadang begini. Sisi ini santai saja malah ngajak salaman. Terus ribet, ngadepi orang gak tahu itu ribet. Ya tambah bingung kan. Diliwati saja bingung, apalagi sekarang diajak. Diajak salaman. Kan memang gak sambung, kulturnya itu gak. Gak sambung. Ya itu kalau kamu bilang assalamualaikum, terus pikir kamu waalaikumsalam. Ya ribet, memang ngadepi orang enggak tahu itu ya ribet. Makanya ya agama ini, ngelola agama ini memang. Nah, barokahnya ngaji fikih itu beginilah. Saya sering cerita. Misalnya kita hafal fikih, takbir itu wajib, rukun. Tapi bentuk ngangkat tangan itu sunnah. Itu barokahnya Masya Allah. Andai kan kita menentukan kaifiahnya, mungkin kita sok suci. Itu pernah ada peneliti cerita ke saya, Gus Ainul itu orang NU itu pusing. Kenapa? Takbirnya beda-beda. Ada yang terlalu semangat, Allahu Akbar. Apalagi yang was-was, wah itu semangatnya Masya Allah. Malah ada yang tanya, itu takbir berkali-kali itu madzhab apa? Jadi orang was-was cobalah, bertobatlah itu, jangan sampai jadi madzhab baru. Kalau yang was-was orang bodoh gak masalah, coba kalau dia orang alim alama. Nanti muridnya juga niru, oh ternyata takbir yang satu tiga kali itu. Oh ternyata takbir yang saya itu 7 kali. Itu kalau dia jadi imam. Kalau dia jadi makmum, nyampai ini pinggirnya. Sampai pinggirnya takut kan bulan baleni. Ada yang kayak orang gak punya uang, Allah Akbar tangannya diangkat separuh saja enggak. Itu kan Tapi itu enggak ngefek di Indonesia karena dari awal kiai-kiainya ngajarin ngangkat tangan itu sun. Nah, caranya juga enggak ditentukan, terserah kamu. Begitu juga posisikan tangan itu juga sunat. Sehingga kalau sampean ke Turki atau kemana-mana itu ada yang kayak orang baris. Ya kan? Baris takbir ya sudah. Ada yang sendakep. Sendakepnya beda-beda. Ada yang nutupi iga yang hilang katanya. Sampai begini. Ada yang santai begini. Oh, pokoknya enggak jelas. Sehingga itu kalau di militer ini ada Pak Dandim itu juga bingung ini enggak protap ini kan. Tapi kalau di fikih itu memang kalau sekali enggak diwajibkan terserah masing-masing. Ada yang kayak orang baris, ada yang sendakep begini katanya apa? Nutupi iganya yang hilang. Wadah yang sambil rasa-rasa macam-macam. Tapi barokahnya ilmu fikih itu diputuskan memang dari awal tidak wajib. Yang wajib itu takbirnya. Maka duduk juga begitu, meskipun kita sepakat duduk tahiyat ula namanya iftiros, duduk tahiyat akhir namanya tawarruk, itu harus kita vonis, kita hukumi sunnah. Cara seperti itu sunnah. Wa ayyu qu'udin qa'ada shahhat sholatu, seperti kemarin di Minhajul Thalibin, dengan duduk gaya apa saja sholatnya tetap sah. Sehingga kalau kita di Arab misalnya pas haji, orang Arab itu memang ya agak kacau. Orang Indonesia itu kalau sholat duduk itu kan memang benar-benar sakit. Sakit sudah agak mau mati itu benar-benar sholat baru duduk. Orang Arab itu enggak. Sholat duduk pakai kursi. Shaf itu enggak ada orangnya, ada kosong. Itu jalan kaki, kursinya di bawah. Wong bawa kursi kuat kok sholat duduk. Kalau orang Jawa kan saya juga iskal orangnya. Padahal bawa kursi kuat dipindah-pindah tapi kok sholatnya. Kalau orang Jawa enggak kebayang kalau sholat duduk emang benar-benar sakit. Saya pernah ditanya lagi sama orang, Gus, di Mekah itu kok banyak orang bawa HP, terus kalau ditelepon diangkat soli, itu madhab apa? Madhab geblek kata saya. Tapi ini kan orang Arab, kan seakan-akan terus mewakili internasional kan, karena pusat banyak tuh. Ditelepon, digulai teleponnya, orang saya wakil, gulai ini, terus kangelan ya. Orang ketemu, soli, patah ini. Nah kita kan diajarin di GG Indonesia kalau itu membatalkan apa? Surah. Jadi ribet. Nah barokahnya kitab-kitab seperti ini, meskipun kita di Indonesia itu mengikuti panduan yang diarahkan atau yang dibagukan oleh ulama-ulama. Nah Indonesia itu makanya berkah. Saya sering ketemu ulama Mekah itu kalau muji haji Indonesia luar biasa. Bukan sekedar sopannya, memang cara hajinya itu nyari kaul yang disepakati itu sah. Karena memang dilatih KBIH, dilatih Kemenak, masih dilatih kiai setempat. Meskipun niatnya ya kadang tidak baik. Saya pernah tak tanya, kenapa kamu latihan haji sebegitu? Kalau sholat kok enggak? Sholat enggak sah, enggak apa-apa, Gus, enggak bayar, ini haji. Ternyata dia itu sholat bedino, ratau kursus bekulol. Bareng apa kaji, dia takok, ternyata tak takok. Oh, sholat kira tahu takok, nak kaji kok takok. Nak sholat rasa enggak iman, Gus, enggak bayar, ini haji. Cuma sebenarnya kayak kurang ajar kata saya. Jadi ternyata sekarang terkuak. Kenapa orang-orang awam tuh kalau kaji kok semangat belajar? Semangatnya sama dengan sholat apa di bawah haji jauh sholat itu? Berpuluh-puluh tahun sholat tuh dengan gaya yang nggak ada perkembangan. Tapi haji pisan langsung keren. Ternyata karena bayar. Ya. Apa perlu ditiru? Sholat harus bayar supaya ini supaya. Ya itu alasannya itu. Haji rasa berat, Gus. Bayar, Gus. Nak sholat rasa enggak bayar wae maksudnya. Padahal kalau kita ngikuti as-shalat imaduddin, sholat dengan haji itu afdal mana? Afdal sholat, harusnya lebih serius belajar sholat ketimbang belajar haji. Tapi setahu saya enggak ada kan KBIS ya, kelompok bimbingan ibadah sholat. Jadi ini kritikan saya, semoga didengar ya. Cobalah. Padahal riyen Raden Asnawi sing dikarang pesolatan. Supaya orang tuh salatnya bener ya, salatnya bener. Ya jadi ngaji fikih seperti ini setidaknya Anda menjadi tidak mudah mengadili orang lain bahwa salat itu yang takbir tok yang wajib. Misalnya baca ya Fatihah tok, sehingga kalau ada imam lupa baca surat ya enggak apa-apa, memang dari dak wajib. Jadi pemilahan wajib dan tidak ini penting supaya tidak menghakimi pada yang Jangan sampai perilaku kesolehan itu menjadi bentuk yang mengadili. Enggak boleh. Itu Pak Kapolres, kalau di ilmu fikih itu ada ulama penjaga ilmu itu ekstrim-ekstrim. Dulu ada sahabatnya Nabi namanya Jabir bin Abdullah. Ini ada di kitab Bukhari. Di kitab sholat. Ya maksudnya al-ilmu tentang sholat. Itu semua yang di masjid itu sudah pakai jubah, pakai gamis. Kalau orang Indonesia mungkin ya pakai hem, pakai baju batik, pakai. Itu dia datang malah gamisnya dicopot. Gamisnya dicopot, imamahnya dicopot, terus tinggal pakai satu sarung. Terus dicancang di sini, akidan baina tarafaihi ala atik. Dicancang begini. Kayak cerita-cerita di perang pahlawan itu. Hanya dengan pakai sarung satu dikalungkan itu. Terus ada orang-orang tabi'in bilang gini, "Ungzuru ila ashabi Rasulillah, ini sahabatnya Nabi kok sholat dengan cara seperti itu, enggak islami banget ya. Enggak keren banget lah." Terus kata Jabir bin Abdullah, "Saya sengaja melakukan ini supaya kamu tahu bahwa batas aurat yang dimaksud Nabi seperti ini. Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi izarin wahid, akidan baina tarafaihi ala atiqi." Saya pernah melihat Nabi sholat seperti saya ini. Tapi barokahnya itu akhirnya diketahui kalau batas auratul rajul hanya mabena surah war rukbah. Andai kan tidak ada perilaku Jabir seperti ini, orang akan ngira bahwa syaratnya sholat itu harus pakai jubah. Syaratnya sholat harus pakai hem. Akhirnya orang-orang yang kebetulan tidak pakai jubah, tidak pakai hem, bingung. Misalnya dia katoan seprapat, pakai kaos. Neng tengah hutan, ah rasa sholat, ngaku ranggo jubah. Ribet kan? Artinya apa? Ilmu ini harus dijaga konstitusinya, barokahnya perilaku Jabir ini, orang tahu batas aurat. Jadi yang lainnya itu mukamilah atau kesunatan. Nabi juga seperti itu, semua sahabat itu tawaf itu musyatan, berjalan. Tapi Nabi sebagai tokoh dan pas itu sehat, saya ulang lagi pas itu sehat. Ini hampir semua ulama bilang pas itu Nabi sehat. Nabi malah naik unta. Itu kata Imam Nawawi dalam kitab Masbu, Nabi naik unta itu lebih afdol ketimbang yang jalan. Padahal trennya ibadah kan al-ajul biqadrit ta'at. Karena apa kata Imam Nawawi? Itu menjadi konstitusi ilmu bahwa syarat sahnya tawaf tidak harus jalan. Andaikan Nabi saat itu kok ikut jalan, maka dikira diantara syarat sahnya tawaf harus jalan. Maka kita kebingungan ketika pakai kursi roda, karena tidak punya rujukan hukum. Ini barokahnya Nabi pakai berkendara, orang menjadi tahu, oh Nabi itu berjalan itu tidak menjadi syarat sah, berkendara juga boleh. Ya ada juga sahabat yang sengaja omong-omongan, maksudnya tawaf kan kudune meneng wiridan, tapi ada aja omongan untuk menunjukkan kalau ngomong itu tidak membatalkan tawaf. Sampai seperti itu ulama menjaga konstitusi ilmu. Makanya nyuwun sewu, kayak kita-kita ini yang anaknya tokoh, apalagi ini di sini ada Gus Albab, termasuk ada saya, yang anak-anaknya tokoh itu memang sudah harus mulai ya mulai biasa lah. Karena dulu kalau soleh kebanget itu ya ngel-ngel orang. Abu Bakar, saya tak cerita Abu Bakar itu soleh banget. Saking solehnya itu, ini gak akan ada yang niru, saya yakin. Beliau itu hari pertama diangkat khalifah, hari berikutnya masih dagang di pasar. Singkat cerita ditegur, supaya gak usah dagang, dicukupi negara. Beliau setuju dapat gaji. Setelah mau meninggal, semua gajinya itu disuruh ganti uang pribadi karena beliau merasa tidak nyaman. Uang mengkhidmati negara kok minta uang. Ganti soal uang pribadi, diganti. Nah, itu ya tentu tidak wajib, pejabat juga agak minat niru. Nah tapi lucunya apa? Sayyidina Umar ketika Abu Bakar sudah meninggal itu kritiknya lucu. Kamu itu solehnya berlebihan. Ab taman badat, sing repot, sing genti. Nah soleh kok jodoh teman-teman. Mesti nak soleh ya dikira-kira lah, cuma teman-teman sak akeh sing ngenteni repot. Makanya saya sering jagungan sama putra-putrane Mbah Mun itu nak keluarnya gitu. Abah wis alim, ganteng, pengaruhnya gede. Aduh, diterima semua pihak, repot sing genti. Mulane kula niku husnul dzan, nak ono kiai kok pas-pasan kuwi mesti wis iku dianggap strategi lah dengan cara seperti itu. Loh iya loh, kalau misalnya kita hanya Kapolres itu anak kita kan bisa Kapolda. Tapi kalau kita sudah Kapolri itu anaknya juga jadi Kapolda, belum kayak bapaknya kan. Jadi Kapolres belum kayak. Tapi kalau bapaknya hanya Kapolres kan anaknya masih gampang lah nanti. Kapolda sudah ngelangkai kan. Jadi kadang-kadang itu artinya ulama dulu itu hebat cara Makanya kamu jangan kaya-kaya banget, jangan sukses-sukses banget. Kasihan anak kamu nanti ini. Kasihan itu. Makanya saya sebenarnya jadi kiai itu yang ingin bener-bener banget, tapi sakit santriku lah kira-kira. Ini bukan justifikasi, tapi ini cerita saja cerita. Jadi di antara makalahnya Sayyidina Umar yang terkenal itu komentar Abu Bakar itu at'abta man ba'daka. At'abta ngel-ngel no siro man ing wong ba'daka sa'usti siro. Kueku terlalu bener, sing repot aku ini penggantimu. Enggak aku maksa soleh tetep ora koyo Abu Bakar, maksa soleh nek koyo ora soleh ku kira-kira lah aja nemen-nemen gitu dadi penggantinya. Ini cerita ya, jadi saya mohon. Nah, barokahnya itu juga kesolehan yang massal itu diakui oleh ulama. Termasuk begini misalnya nyuwun sewu, Nabi itu menyebut kesolehan itu ya termasuk wa fi buti ahadikum sedekah, kowe ngeloni bojomu ya sedekah. Ayati ahaduna syahwatahu wa walahu ajrun. Masa urusan gitu dapat pahala ya Rasulullah? Jawabin Nabi enteng. Alaih salawadu aha fi haramin akana alaihi wisrun. Kalau dia begitu selain istrinya kan dosa. Ya berarti kalau sama istrinya ibadah. Tidur ya ibadah, kumpul istri ibadah, bercengkrama sama keluarga ibadah. Akhirnya ulama bikin satu hukum yang luar biasa. Di antara hukum yang di kitab usul fikih itu begini. Mubah itu tidak ada. Itmamin mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramim ma fa'il zamu minas sukun tarkul qatli wa minas sukut tarkul qadzaf wal ghibah. Sehingga kita-kita ulama misalnya melihat orang kampung sekatokan seprapat ning omah ngomel mbek bojone mbok ngomel mbek anake, ini luar biasa karena ndak di diskotik, ndak di tempat-tempat yang seperti itu. Ana wong ning omah nglamun rokokan wis delok tikus liwat misalnya. Lumayan rada delok gambar porno. Itu ada ulama yang berpikir itu karena tidak ada sesuatu yang mubah kamu lakukan kecuali saat itu Anda meninggalkan keharaman. Makanya kata ulama, mubah itu tidak ada. Karena saat melakukan mubah artinya Anda tarkul haram. Wa tarkul haram wajib, berarti fal mubah wajib. Sehingga ulama misalnya sampean turu mulai barisan nanti subuh, hada taroka zina wa taroka sariqah wa taroka kadza wa kadza. Semoga malaikat pakai usul fikih itu. Kalau malaikat pakai usul fikih itu, kamu tidur habis isak sampai subuh, hada tarokal ma'asi kasiroh. Nah, yang ribet kalau malaikatnya bagian khusyuk, hada tarokat tahajud, watarokal witro, watarokal itu ribet itu. Nah, kita semoga malaikatnya yang percaya pendapat tadi. Jadi ada dua pandangan, ada ulama mengatakan mubah itu tidak ada, karena tidak ada orang yang sedang melakukan mubah, kecuali saat itu pasti meninggalkan keharaman. Makanya ini sirinya kenapa dulu kiai-kiai top itu sering jagungan. Orang tahu semua lah, Mbah Zubair sering jagungan, dulu Mbah Dur ya sering jagungan di depan masjid menara. Karena ingin mensuasanakan bahwa untuk menikmati hidup itu tidak harus dengan keharaman. Jagungan mbek kanca ya seneng, gejul-gejulkan mbek kanca ya seneng. Ini anggap saja perlawanan terhadap supaya tidak nikmati maksiat. Wa qutbu hadaddin al-istidzad bil mubahat, kata Imam Ghazali. Inti beragama ini adalah nikmati sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu. Coba ketika orang lain bisa nikmat kalau harus ke tempat-tempat maksiat, kamu cukup nikmat ketemu kanca gojo-gojlokan zaman mondok padha mlarate. Terus diterusno saiki yo jek mlarat atau cocokan mlarat. Itu kan keren toh? Keren. Sisi tok diusir mertuane, sisi tok diusir ipine terus cocokan. Lah kowe piye Kang? Gak apa-apa sabar kabeh kok koder wae yo Kang. Wah itu ibadah yang luar biasa. Mergo rido sama kodok koder, dia gak perlu cari nyuwun sewu hiburan yang maksiat. Nah, saya berharap ulama-ulama Indonesia itu mengikuti jejak ulama dulu. Ulama dulu itu kalau ibadah itu ya seperti itu. Jadi jangan hanya melihat ini semalaman kok tidur, tidak witir, tidak tahajud. Oke, dia memang gak afdol, gak sempurna lah, macam kiai pas-pasan lah ya kan. Tapi ya jangan lihat tarokal witro wa tarokat tahajud, tapi kamu juga harus lihat tarokal dahab ila nikla wa tarokat dahab ila mahalil mak. Siap, bu, yuk, sekali-kali muji orang susahnya apa sih? Suudon itu dikurangi lah, sekali-kali muji orang lah. Jadi kalau ada orang tidur, hada tarokal ma'asi, alhamdulillah. Ya, meskipun ya rada damuk-amuk sithik taro kalmaasi wa taro katoat. Ya sudahlah enggak apa-apa lah tapi. Lah di sini terus kualitas. Nah, dengan cara itu Anda bisa membaca Quran secara fasih, wa min ayatihi manamukum bil-laili wanahar. Lu kenapa sekedar tidur kok dianggap wa min ayati? Di mana-mana ayat itu kan hal-hal yang luar. Ini tentang tidur saja kok dianggap ayat. Itu bisa dimaknai keren kalau Anda pakai kaidah usul fikih, yaitu dengan tidur berarti Anda meninggalkan sekian maksiat. Sehingga disebut wa min ayatihi manamukum billaili wannahar. Nah, saya berharap konstitusi seperti ini jalan terus. Ya, saya baca ya, sampai salam selesai. Wa akmaluhu assalamu alaikum warahmatullahi marroten yaminan wasimalan. Multafitan fil ula hatta yurohot duhul aiman. Tapi itu hanya akmal loh ya. Jadi ukuran paling sempurna kalau salam itu melengak ke kanan sampai dengan pengandaian ini bisa dilihat dari belakang. Tapi tetap saja itu ukuran apa? Akmal, tidak menjadi syarat sah. Jadi ya sampai melengak gini sampai kira-kira terlihat dari apa? Belakang. Tapi ukuran itu tetap akmal. Hatta yurohot duhul aiman. Wafisaniyah saat terusnya alisar terus nawian assalam alaman an yamini wa yasari minal malaikati. Dia meniatkan salam itu kepada orang-orang di sisi kanannya, mulai malaikat dan manusia dan jin. Wayan wil imamu assalama alal muqtadin wahum arrodda aleh wahum yanwawna nama arrodda aleh. Jadi wahum yanwuna arrodda aleh, jadi imam niat salam untuk makmum, makmum niat membalas salamnya apa? Imam. Tapi itu saya ulang lagi hanya akmal. Terus asal isya asar tartibul akan kamal dakarna. Jadi pentingnya, jadi jangan kira terus ngaji kalau wasunanuhu wa akmaluhu tidak penting, itu penting sekali. Barokahnya status akmal dan sunnah ini, kita tidak mudah menfonis orang lain karena kita tahu ibadah itu hanya berstatus sunnah. Coba kalau enggak ada ketentuan itu, kita akan mudah menyalahkan orang. Salam kok orang melengak belas itu sholatnya sah atau orang. Padahal dari awal melengak itu statusnya hanya sunnah. Kemudian untuk penutup supaya ini clear ya, saya pernah baca di Sharh Bukhari yaitu Fathul Bari, Nabi itu kalau setelah salam itu mukbilan diwajihi alal hadirin, jadi Nabi langsung menghadap ke timur, andikan Indonesia menghadap langsung ke timur. Tapi uniknya para syurahul Bukhari itu menganggap itu tidak satu sunnah yang tidak jadi satu sunnah yang permanen. Tapi kata para syurahul hadis, siapapun boleh melakukan gerakan yang bisa memaklumatkan kalau sholat itu selesai. Saya ulang lagi ya, jadi Nabi menghadap ke timur, kalau di konteks Indonesia, itu sebagai bentuk maklumat, ini loh sholat saya sudah. Karena takutnya apa? Orang yang dari jarak 2 kilo, 3 kilo ingin makmum sama Nabi, andaikan Nabi tidak menghadap ke timur, tetap posisi seperti sholat menghadap ke kiblat, maka orang dari luar mengira Nabi fi sholatin. Ya, Nabi masih dalam. Bahayanya apa? Kalau orang ini langsung takbir, usolli fardhu zuhri, misalnya makmuman, ternyata Nabi sudah sholat. Berarti sholatnya enggak sah, kenapa? Irtibatus sholat atau robtus sholat biman huwa laisa fi sholatin. Dia menggantungkan sholat dengan orang yang sudah tidak, dan itu bahaya sekali. Masa kamu sholat makmum sama orang yang sudah tidak? Nah, semenjak itu terus ada aturannya ulama, siapapun yang jadi imam harus memaklumatkan diri dengan cara apa saja supaya menunjukkan kalau sholat itu selesai. Makanya adat kiai-kiai kita tetap menghadap kiblat tapi namanya astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Itu sebetulnya memaklumatkan. Lu nak niat banter nyentak pangeran usah istighfar biantre ngono. Enggak sopan blas, astagfirullahaladzim. Itu sebetulnya itu memang maklumatkan, iki lho jong sholatku wis bar. Nak kowe ape makmum, makmum masbuk sing ijek sholat atau cuma makmum aku gitu. Terus ada yang separuh-separuh, ya tidak madhep wetan, madhep ngulon, madhep ngalor. Itu ya sedengan gitu, maksudnya ya sedengan. Karena memang kata Syurahul Bukhari butuh itu apa? Imam punya gerakan yang menunjukkan kalau sholatnya itu selesai supaya enggak dikira fi sholatin, kemudian ada yang mak. Ya clear ini ya. Jadi tidak perlu diperdebatkan kenapa sih ada yang menghadap timur, ada yang menghadap ke utara, ada yang tetap menghadap ke kib. Itu enggak perlu diperdebatkan, itu semuanya ada ilmunya, yaitu filosofinya apa? Ada gerakan yang menunjukkan kalau dia sholatnya selesai supaya tidak ada yang ikut. Sekali ada yang ikut berarti nanti apa? Robtus sholati biman laisa fi sholatin, yaitu menggantungkan sholat dia dengan orang yang hakikatnya sudah ada sholat. Ya, nyuwun ngapunten sanget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.